Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam kehidupan ini, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah dan senantiasa membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita butuh Allah untuk menciptakan kita. Dan sejak kita tercipta, maka kita terus-menerus membutuhkan rezeki dari Allah. Terus-menerus kita membutuhkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan kita sebagai hamba, hamba yang lemah dan selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai macam problematika. Tidak ada dalam hidup seseorang kecuali akan menghadapi berbagai macam problematika. Di samping juga dia dianugerahkan berbagai macam kenikmatan. Ini adalah dua sisi kehidupan yang akan terus-menerus menyertai kita, yaitu mendapatkan nikmat Allah atau sebaliknya ditimpa musibah. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita solusi-solusi yang terbaik agar kita berhasil meraih kebahagiaan di dalam hidup ini. Dan harus kita pahami bahwasannya kebahagiaan yang paling utama, yang harus kita kejar, yang harus lebih kita idam-idamkan, adalah kebahagiaan di akhirat kelak, yaitu selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa itulah hakikat kebahagiaan, sebagaimana firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi jemaah sekalian, kebahagiaan yang harus lebih kita utamakan bukanlah di dalam kehidupan dunia ini, tetapi kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang sejati, kesuksesan yang abadi, yaitu di negeri akhirat yang kekal, di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karenanya jemaah sekalian, apa solusi yang paling penting dan kiat sukses yang paling utama untuk meraih kebahagiaan tersebut? Maka ketahuilah jemaah sekalian, yang paling utama yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah iman yang benar. Adalah iman yang benar. Iman yang benar ini harus kita miliki dan harus kita kokohkan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan iman yang benar? iman yang benar itu adalah yang tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kekufuran sedikit pun, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepadanya, meyakini hanya dia satu-satunya sesembahan yang benar. Adapun yang disembah selain Allah adalah salah, dan tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengabarkan tentang ini di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan berikan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dua nikmat terbesar di dalam hidup, dua solusi terbesar di dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan kita, yaitu nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Inilah sesungguhnya, kalau kita coba renungkan, inilah sesungguhnya yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Keamanan, apa yang dimaksud dengan keamanan di sini? Maksudnya adalah keamanan di dalam kehidupan dunia. Dan juga yang lebih penting daripada itu, keamanan di dalam kehidupan di alam kubur. Dan ini lebih kita perlukan. Kita lebih memerlukan keamanan di dalam hidup pada alam barzakh. Kemudian keamanan di hari kebangkitan. Dan yang lebih penting jemaah sekalian adalah keamanan dari azab neraka. Ya. Kemudian hidayah. Hidayah benar-benar sangat kita perlukan. Karena dengan hidayah inilah kita akan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan sebagai seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Jemaah sekalian, orang-orang yang hidup tanpa hidayah, orang-orang yang hidup tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu mereka menyekutukan Allah atau bergelimang dengan perbuatan dosa, tak ubahnya kata Allah subhanahu wa ta'ala seperti hewan-hewan ternak. Ya'kuluna wa yatamatta'un, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini dan mereka makan seperti binatang ternak dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jemaah sekalian, orang yang tidak mendapatkan hidayah, kata Allah, mereka orang-orang yang bersenang-senang dan makan seperti binatang ternak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan mereka itu sesungguhnya lebih buruk daripada binatang ternak. Sebagaimana firman-Nya, Inhum illa kal an'am balhum adullu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut. Demikianlah jemaah sekalian, kalau kita kehilangan nikmat hidayah, maka tak ubahnya kehidupan kita seperti binatang ternak. Iya. Jadi inilah sesungguhnya dua nikmat yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Keamanan dari azab Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan hidayah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan ulama menjelaskan hidayah itu mencakup dua makna, hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Yaitu Allah akan berikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka jemaah sekalian, bagaimana caranya kita mendapatkan dua nikmat terbesar ini? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Alladzina amanu Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang Allah akan berikan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jadi, bagaimana solusinya untuk mendapatkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah? Adalah beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yaitu iman yang tidak tercampurkan dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah yang disebut dengan tauhid. Maka inilah kunci kebaikan yang paling utama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jemaah sekalian, inilah sesungguhnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka Allah mengabarkan kepada kita, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepadanya, dan tidak boleh beribadah kepada selainnya. Inilah yang disebut dengan tauhid. Bahkan seluruh para nabi dan rasul Allah utus ke muka bumi ini untuk misi ini, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi serta ingkari semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala." Jadi jemaah sekalian, inilah tujuan kita diciptakan, dan inilah misi diutusnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Karena ternyata inilah kunci sukses, kunci utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah janjikan di dalam ayat yang mulia ini, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang Allah akan berikan anugerah keamanan dan nikmat hidayah. Dua nikmat terbesar dalam hidup, nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Dua nikmat yang akan memberikan jaminan kebahagiaan baik di dunia. Dan sekali lagi kami ingatkan, yang paling utama kebahagiaan yang harus kita idam-idamkan adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Maka tauhid adalah kunci utamanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami kewajiban kita terbesar dalam hidup ini adalah mentauhidkan Allah. Sebaliknya, dosa terbesar yang akan membahayakan kehidupan kita, yang akan mendatangkan berbagai macam malapetaka, adalah perbuatan syirik kepada Allah, perbuatan kekufuran kepada Allah. Ya. Sampai-sampai jemaah sekalian, ketika pertama orang-orang mengatakan Allah memiliki anak, ini ucapan kekufuran. Langit, bumi, dan gunung-gunung sangat takut mendengarkan ucapan tersebut. Hampir saja semua makhluk tersebut hancur berantakan karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, "Waqalu takhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada." Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ini termasuk ucapan kekufuran dan ucapan kesyirikan. Ya, ini kesyirikannya tiga golongan. Yang pertama orang-orang Nasrani. Dan subhanallah, di bumi ini betapa banyak yang memiliki ucapan ini, betapa banyak yang melakukan kesyirikan ini. Yang kedua orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang ketiga, orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ini tiga golongan yang mengatakan Allah memiliki anak. Maka kata Allah, takadu samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah dikarenakan mendengarkan ucapan manusia tersebut. Karena langit begitu takut kepada Allah. Manusia yang mengucapkannya, dia enggak sadar dia berada dalam bahaya besar. Langit saja yang mendengarkan hampir-hampir pecah. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian berbagai macam malapetaka yang menimpa umat manusia karena dosa terbesar ini, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Itulah yang menimpa umat-umat terdahulu. Kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan satu banjir yang sangat dahsyat. Kaum Nabi Lut lebih dahsyat lagi. Negeri mereka diangkat, kemudian dibalik, lalu mereka berjatuhan ke bumi. Kemudian disusul dengan lemparan batu. Apa dosa yang mereka kerjakan jemaah sekalian? Kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, plus ditambah dengan homoseksual. Iya, berhubungan sejenis. Itu kaum Nabi Lut. Demikian pula kaum-kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala timpakan bala kepada mereka. Tidak ada keamanan dalam hidup mereka karena satu dosa jemaah sekalian. Satu dosa terbesar yang mereka lakukan, yaitu kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ancaman azab Allah di negeri akhirat. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita betapa besarnya dosa kesyirikan ini di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, kalau seseorang sudah mati dalam keadaan musyrik, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi solusi baginya untuk selamat. Enggak mungkin selamat. Karena Allah menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Maksudnya kalau sampai mati enggak bertobat. Adapun siapa yang bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni orang yang melakukan dosa yang lebih ringan daripada itu, daripada kesyirikan, bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya masih ada solusi, masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan. Apakah Allah langsung mengampuninya ataupun mendapatkan syafaat? Tetapi jemaah sekalian, orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir kepada Allah, maka tidak ada lagi harapan baginya, tidak ada solusi baginya, tidak mendapatkan ampunan Allah secara langsung, tidak pula mendapatkan syafaat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِئٍ يُطَى. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci utama, solusi yang paling utama dalam hidup kita tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, murnikan ibadah kepadanya. Kalau begitu jamaah sekalian, dari sini dapat kita pahami ilmu yang paling penting kita pelajari, ilmu yang paling besar untuk kita tuntut adalah ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid itu secara khusus dan ilmu agama secara umum, inilah ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita enggak mungkin bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mempelajarinya dengan baik. Ini yang jadi masalah. Betapa banyak orang yang mengaku muslim tapi dia tidak mempelajari tauhid dengan benar, dia tidak menuntut ilmu agama, justru dia terjerumus di dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayang sekali jemaah sekalian, banyak orang tidak lagi menganggap penting ilmu agama. Tidak lagi menganggap penting ilmu agama. Buktinya apa? Mereka lebih bersemangat di dalam mengejar ilmu dunia. Mereka lebih banyak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu dunia. Mereka lebih besar mengeluarkan biaya untuk mengejar ilmu dunia. Tetapi untuk ilmu agama, mereka hanya berikan sisa-sisa waktunya saja. Kalau ada waktu luang, kalau sempat saja. Ini sesungguhnya yang terjadi. Padahal di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu di kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Sekarang dibalik jemaah sekalian, dunia yang dikejar, akhirat sekedar jangan dilupakan. Ya, dunia yang dikejar, akhirat sekedar jangan dilupakan. Yang penting jangan lupa sholat katanya, yang penting jangan lupa puasa, yang penting sekali-kali jangan lupa menghadiri majelis taklim. Yang penting jangan dilupakan. Dunia yang dikejar, dibalik. Tapi itu mending daripada enggak sama sekali. Iya. Padahal yang seharusnya dikejar adalah kehidupan akhirat kita. Ibadah-ibadah kita, adapun dunia kata Allah, sekedar jangan kamu lupakan. Kamu pun boleh dan berhak menikmati dunia, silahkan. Tapi bukan itu yang utama bagimu. Yang utama, yang harus menjadi cita-citamu yang paling tinggi, yang harus selalu kamu utamakan adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Ya. Oleh karenanya, ini harus kita pahami dengan baik. Ilmu yang paling utama untuk kita dalami, untuk kita pelajari adalah ilmu agama. Dan lebih spesifik lagi adalah ilmu tauhid. Ilmu yang berbicara tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan tentang hukum-hukumnya serta syariat-syariatnya. Demikian pula jamaah sekalian, mempelajari tentang kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah dosa yang terbesar, dosa yang akan membatalkan tauhid kita, akan menghapus keimanan kita, dan menyebabkan kita na'udzubillah, apabila mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah tidak berkenan lagi untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan akan dimasukkan ke dalam neraka serta kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tetapi sayangnya, banyak orang yang mengaku muslim namun justru masih melakukan perbuatan kesyirikan dan kekufuran ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada umumnya disebabkan ketidaktahuan, sebab tidak menuntut ilmu agama. Mungkin saya berikan contoh, masih banyak orang yang mengaku muslim tapi ternyata dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, dan dia tidak paham kalau dia sedang beribadah kepada selain Allah. Sebagai contoh jemaah sekalian, masih ada orang yang berdoa kepada selain Allah, atau ketika dia membutuhkan pertolongan, ketika dia ditimpa musibah misalkan, kemana dia pergi? Bukannya dia datang kepada Allah, bersujud kepadanya, memohon kepadanya, dia mencari kuburan-kuburan yang dianggap keramat, atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Katanya di situ ada penghuninya, ada penunggunya, kita panjatkan permohonan kepadanya, nanti dia bantu, nanti dia kabulkan. Maka ini adalah termasuk kategori syirik besar, yang menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah sebesar-besarnya ibadah, terutama di bulan yang sangat agung ini. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yawmin wa lailatin wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya di bulan Ramadan ini Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap hari pada siang dan malamnya, dan bagi setiap muslim pada setiap malam dan siang bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turad." Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Ya. Yang lainnya adalah doa orang tua untuk anaknya dan doanya musafir. Ya. Ini tiga doa yang tidak akan ditolak. Maka salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Maka perbanyaklah berdoa. Ini menunjukkan kepada kita doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga apabila kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita telah menyembah kepada selainnya. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Ada juga sebagian orang yang masih mengaku muslim, tetapi mereka menyembelih hewan. Apakah hewan kerbau, sapi, ataupun ayam. Kemudian mereka persembahkan kepada selain Allah. Mereka jadikan sebagai sesajen mereka. Ini termasuk kategori syirik besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyembelih itu ibadah. Bukankah setiap tahun, setiap Idul Adha kita menyembelih sebagai pengorbanan kepada Allah? Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Hanya untuk Rabb Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyembelih untuk selainnya, berarti dia telah menyekutukan Allah. Ada pula sebagian orang yang masih mengaku muslim, tapi ternyata dia lebih yakin, dia lebih tawakal, dia lebih percaya kepada jimatnya dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Ada pula yang masih percaya ada hari-hari tertentu, bulan tertentu, atau tanggal tertentu yang bisa mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya, ada yang bisa menimpakan kesialan. Ini juga termasuk kategori syirik. Tapi berapa banyak orang yang mengaku muslim masih percaya dengan hal yang seperti ini? Iya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ini sekedar contoh perbuatan kesyirikan yang akan membatalkan tauhid kita, menghapus keimanan kita, bahkan menghapus seluruh amal ibadah kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta layahbatanna amaluka." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah seluruh amalanmu. Tapi subhanallah, masih banyak orang yang mengaku muslim namun melakukannya. Kenapa jemaah sekalian? Pada umumnya mereka lakukan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan, sebab tidak menuntut ilmu agama, tidak mempelajari tauhid dengan benar. Makanya penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu tauhid. Oleh karena itu dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan memahami agama enggak mungkin datang dengan sendirinya, harus dengan usaha belajar. Ya. Enggak mungkin selamanya orang yang tidak menuntut ilmu agama kemudian tiba-tiba dia jadi paham agama atau bahkan jadi kiai besar. Ya. Misalkan pergi ke gunung, pergi bertapa, turun langsung jadi kiai besar, ulama besar. Itu enggak mungkin, mustahil. Kalau jadi dukun mungkin. Ya. Kalau jadi ulama atau jadi kiai itu enggak mungkin. Walaupun dia dipanggil kiai, walaupun dia dipanggil ustaz, pada hakikatnya dia adalah dukun. Hati-hati, enggak semua orang yang dianggap kiai itu betul-betul kiai. Enggak semua orang yang dipanggil ustaz itu betul-betul ustaz. Lihat dulu, apakah dia memahami ilmu ini dengan benar? Apakah dia berpegang dengan ilmu yang sahih, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berpesan, kalau kamu lihat orang yang bisa terbang di udara atau bisa berjalan di air, jangan kamu benarkan dia, jangan kamu percaya dia. Lihat dulu bagaimana ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peneladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk kategori karamah. Tapi kalau dia sholat saja tidak, atau sholatnya bolong-bolong, dan dalam amal ibadahnya bahkan dia menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka itulah dukun. Itu yang disebut dengan sihir, permainan setan. Ya, gampang saja, mau pingin terbang di udara, mau berjalan di air, itu mudah bagi syaitan. Itu bukan tanda seseorang itu orang baik, bukan tanda seseorang itu orang soleh, bukan tanda dia seorang wali Allah atau seorang kiai atau seorang ulama. Setan pun mampu melakukan yang seperti itu. Baik, jadi penting sekali jemaah sekalian kita menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, karena tauhid adalah solusi dalam kehidupan kita yang paling terbesar untuk menghadapi berbagai macam problematika. Sekali lagi jemaah sekalian, problema kita yang paling besar bukan di dunia ini, tetapi di akhirat kelak, yaitu selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan kita yang utama. Segala macam problematika di dalam kehidupan dunia ini, semuanya kecil, semuanya tidak terlalu berarti apa-apa. Kalau kita mentauhidkan Allah, maka Allah telah berjanji untuk senantiasa menganugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah kepada kita. Maka inilah yang pertama, dasar kehidupan seorang muslim, solusi yang paling utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah beramal soleh. Beramal soleh, karena Allah telah berjanji orang yang beramal soleh akan dianugerahkan kehidupan yang baik, akan dianugerahkan kehidupan yang baik dalam hidup ini, dan di akhirat kelak akan diberikan balasan yang lebih baik lagi. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sungguh kata Allah, benar-benar akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dalam hidup di dunia ini, dan kami akan membalasnya di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita jalan untuk meraih kehidupan yang baik, jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, bukan hanya di dunia ini, terutama di akhirat kelak. Maka dengan beramal soleh, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sungguh kata Allah, kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu dikatakan para ulama adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kehidupan yang penuh dengan sifat qanaah, sifat merasa cukup, ya, dan kehidupan yang tidak kurang satu apapun. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa akan memberikan kecukupan. Itu makna kehidupan yang baik. Dan yang paling utama jemaah sekalian, kehidupan yang baik itu sekali lagi adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat, kehidupan di hari kebangkitan, inilah yang harus menjadi cita-cita utama kita. Maka bagaimana jalan untuk mendapatkannya? Kata Allah, dengan beramal soleh. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Jamaah sekalian, amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Tidak disebut amal soleh kalau tidak memenuhi dua syarat ini. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, hanya satu syarat misalkan, atau bahkan tidak sama sekali, maka itu disebut amal buruk, amal jelek, bukan amal soleh. Iya. Apa dua syarat itu? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan amal soleh. Amalan yang dilakukan dengan memiliki dua syarat, dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama dilakukan ikhlas, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan manusia itu tergantung daripada niat mereka. Seseorang hanya akan mendapatkan pahala atau sebaliknya malah mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Demikian pula Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan atau mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Inilah jemaah sekalian syarat yang pertama. Dan jemaah sekalian, orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, juga Allah akan berikan pertolongan kepadanya, terutama di saat-saat susah. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, saat yang paling susah dalam hidup kita adalah ketika di hadapan kita dibentangkan pilihan untuk berbuat dosa. Ini sesungguhnya saat yang paling susah dalam hidup seorang mukmin. Ya. Adapun ketika kita ditimpa musibah, ini bukan saat susah sebenarnya. Pada hakikatnya, walaupun secara zahir orang melihat musibah itu susah, tapi kalau kita renungkan hakikat musibah, di dalam musibah itu ada kenikmatan yang besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena setiap musibah bagi seorang mukmin adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat serta tambahan pahala dan akan digantikan dengan yang lebih baik. Itu hakikat musibah bagi seorang mukmin. Kalau kita ditimpa musibah jemaah sekalian, jangan terlalu bersedih. Bersedih boleh, tapi jangan berlebihan. Iya. Ini adalah kesempatan besar mendapatkan pahala dan terhapusnya dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Hanya duri kecil yang menusuk kita itu musibah. Dengan sebab itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita bersabar menghadapi musibah itu, maka pahalanya akan berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah, pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Ya. Ibadah kita sedikit, tapi dengan ditimpakan musibah, Allah ingin memberikan pahala yang lebih besar kepada kita. Kalau musibah itu berupa kehilangan sesuatu yang kita cintai, apakah orang yang kita cintai atau barang yang kita senangi, maka apabila kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana ketika wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu, maka istrinya Ummu Salamah sangat bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan sebuah doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu baca doa ini, maka Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada milikmu yang telah hilang. Ya. Ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha sempat bertanya-tanya, masa iya ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ini profil istri solehah. Dia enggak tahu laki-laki lain kecuali suaminya. Ya. Mana tahu dia ada laki-laki lain yang lebih baik daripada suaminya? Ya, kalau sekarang masya Allah, ya, lihat di TV kayaknya lebih ganteng nih, ya, dari suami saya. Ya, ini televisi ini hati-hati. Ini termasuk perusak, ya, perusak generasi, perusak keluarga, perusak anak-anak kita. Ya, maksudnya siaran-siarannya yang merusak. Kalau televisi dakwah bagus, ya. Ummu Salamah sempat heran, masa iya ada yang lebih baik daripada suami saya? Tetapi beliau amalkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang berbunyi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Ya, maka jemaah sekalian, apa yang terjadi? Allah berikan ganti yang lebih baik untuk Ummu Salamah. Ya. Siapa yang Allah berikan ganti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama selesai masa iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang sahabat untuk melamarnya. Ya. Tapi ibu-ibu jangan berharap suaminya cepat mati, ya. Ya. Ya. Tapi doakan supaya suaminya tambah soleh, ya. Tambah beriman kepada Allah. Dan kuncinya adalah dengan lebih giat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya. Jadi ini hakikat musibah. Sekarang kita kembali kepada keikhlasan. Jamaah sekalian, sesungguhnya musibah terbesar yang paling berbahaya yang menimpa kita ketika kita dihadapkan pada kemaksiatan. Ketika kita dihadapkan pada godaan kemaksiatan. Maka ketahuilah, di antara kunci terbesar untuk selamat dari kemaksiatan adalah beribadah dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam kemaksiatan. Ini hubungannya besar sekali. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam, bacalah kisah beliau di dalam Al-Quran. Luar biasa godaan yang beliau hadapi. Luar biasa. Beliau anak muda yang memiliki syahwat yang normal, ya, yang jauh dari keluarganya, enggak punya istri. Digoda oleh seorang wanita cantik jelita. Wanita ini bukan hanya menggoda, mengancam. Ya. Dan wanita ini kedudukannya ketika itu adalah seperti majikan beliau. Ya. Dan beliau tinggal di rumahnya. Ya, di rumah suami istri yang merupakan pembesar di negeri tersebut. Wanita itu mengancam dan dia sudah menutup semua pintu dan jendela. Di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam seperti sudah berada di mulut harimau. Ya. Kurang lebih seperti itu keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Hampir mustahil selamat kalaulah bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, apa yang dilakukan Nabi Yusuf pertama kali? Beliau meminta perlindungan kepada Allah. Beliau mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian, setelah itu apa yang beliau lakukan? Beliau berlari, pergi meninggalkannya. Bukan diam-diam saja di situ, ya. Sambil, apa namanya, memanfaatkan kesempatan, ya. Mumpung sudah seperti ini, saya kan gak sengaja, tidak. Beliau berlari, beliau pergi meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Bahkan ketika beliau berlari dengan sangat kencangnya, wanita itu masih mengejar. Sampai wanita itu berhasil memegang bagian belakang beliau, tapi beliau terus berlari sehingga bajunya terkoyak-koyak. Ya, jemaah sekalian, apa rahasia keselamatan beliau? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika linasrifa anhu su'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan itu darinya, karena dia sesungguhnya termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas di dalam beribadah. Ini jemaah sekalian, rahasia keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala dia beribadah kepada Allah, dia beribadah dengan ikhlas. Makanya kata para ulama, barang siapa yang digoda untuk melakukan satu dosa, atau di depannya ada peluang untuk melakukan satu dosa, segera dia pergi beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan amal soleh yang pertama. Apabila memenuhi syarat ikhlas, ikhlas karena Allah, lawannya adalah riya. Perusak keikhlasan adalah riya, yaitu beribadah ingin dipuji oleh orang. Jamaah sekalian, orang yang beribadah di samping dia niat karena Allah, dia juga ingin dipuji orang, maka justru dia hanya mendapatkan dosa yang terbesar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Pinginnya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa terbesar setelah syirik besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Itulah riya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat, orang-orang yang beribadah dengan riya ini, Allah akan mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladhina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian. Allah usir mereka. Mereka datang kepada Allah mengharapkan dapatkan pahala, Allah malah mengusir mereka. Kata Allah, pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian, perlihatkan amalan kalian kepada mereka, dan lihatlah apakah mereka bisa memberikan balasan kepada kalian. Maka tentunya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang pertama jemaah sekalian, yang disebut dengan amal soleh. Yang kedua adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga solusi kehidupan yang paling hebat, senantiasa mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ibadah itu bukan asal ikhlas saja. Ya, yang penting niatnya baik belum cukup jemaah sekalian. Ini perlu kita luruskan. Sebagian orang mengira di dalam beramal itu yang penting katanya niatnya sudah baik, itu belum cukup. Tetapi caranya juga harus benar. Walaupun niat kita baik, namun caranya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan kita enggak akan diterima. Percuma saja. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja walaupun dia ikhlas. Demikian pula sebaliknya, walaupun dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan amal soleh itu apabila memenuhi dua syarat, dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, sama dengan yang sebelumnya, kita tidak akan mungkin bisa beramal soleh tanpa menuntut ilmu agama. Karena bagaimana mungkin kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempelajari terlebih dahulu? Berapa banyak orang yang terjerumus di dalam perbuatan mengada-ada di dalam agama? Kenapa? Karena ibadahnya hanya ikut-ikutan. Tidak dia pelajari. Tidak dia pelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Mungkin jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini saya berikan contoh. Sebagian orang melakukan salat seperti orang balapan. Ya. Salatnya seperti di sirkuit. Ya. Cepat sekali. Tidak tumakninah. Maka salat seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena tumakninah itu rukun salat. Ada seorang sahabat yang mungkin baru masuk Islam, Beliau sholat dan diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat dengan sangat cepat. Ya, ketika dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda kepadanya, "Solli fa inna kalam tu solli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya seperti itu, cepat sekali. Ya, sampai 3 kali Nabi Sallam perintahkan kepadanya, "Sholat lagi karena kamu belum sholat tadi itu." Artinya enggak sah sholatnya. Sampai akhirnya dia menyerah, "Ya Rasulullah, saya tahu sholat itu cuma seperti ini." Baru kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, dan di antara hal yang penting beliau ajarkan untuk tumakninah, tenang di dalam setiap gerakan, jangan terburu-buru. Dan juga jamaah sekalian, kita enggak akan mungkin khusyuk kalau sholatnya cepat. Dan di antara kriteria khusyuk itu, apa yang disebut sholat khusyuk? Di antara kriterianya yang terbesar adalah menghayati, memetik pelajaran, dan memahami makna bacaan dan zikir yang kita ucapkan dalam sholat. Itu namanya khusyuk. Ya, kita baca Allahu Akbar, itu kita hayati di dalam hati betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah. Itu namanya khusyuk. Kalau kita baca Al-Fatihah atau ayat yang lain atau zikir-zikir yang lain dengan sangat cepat, enggak mungkin bisa khusyuk. Enggak mungkin, mustahil. Iya. Padahal khusyuk itu adalah ruhnya salat. Salat tanpa khusyuk seperti badan tanpa ruh, ya, seperti mayit. Iya. Jadi jamaah sekalian, penting kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dan untuk bisa merealisasikannya pertama sekali adalah dengan menuntut ilmu. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Kemudian jamaah sekalian, orang yang dalam hidupnya, dalam ibadahnya, dia selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dianugerahkan kasih sayangnya. Dan kasih sayang Allah serta kecintaannya, itulah jamaah sekalian solusi terbesar di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru kemudian Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang cinta kepada Allah tidak otomatis Allah mencintai dia. Tidak, jemaah sekalian. Walaupun kita mengaku cinta Allah, cinta Nabi, itu tidak otomatis Allah mencintai kita sampai kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, kalau Allah sudah mencintai seseorang, apa yang Allah akan anugerahkan kepadanya? Di dalam hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, yaitu orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ya. Jadi, siapa yang berani memusuhi dia? Allah adalah walinya. Allah adalah kekasihnya. Allah akan senantiasa membelanya. Kemudian kata Allah, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah Jadi setelah dia melakukan amalan wajib, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, maka kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka apabila aku telah mencintainya, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa yadahu allati wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksudnya hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah Allah akan menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangan dan kakinya, bahkan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu maksudnya. Bukan maksudnya Allah menyatu dengan dia, bukan. Kemudian di bagian akhir hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uidzannahu." Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, maka sungguh benar-benar akan aku kabulkan. Dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka sungguh benar-benar aku akan melindungi dia. Inilah jemaah sekalian, kemuliaan yang Allah akan berikan apabila Allah telah mencintai seseorang. Nah, bagaimana menggapai cinta Allah? Yaitu dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan amal soleh, amalan yang ikhlas dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara jalan keluar dan solusi atas semua problematika dalam hidup kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka masalah apapun akan Allah berikan jalan keluar. Pasti, yakin. Yakin dan pasti akan Allah berikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Karena itu sudah janji Allah, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia punya pekerjaan tetap, dia punya penghasilan tetap, atau dia tidak punya penghasilan, tiba-tiba dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, bukan dari penghasilan tetapnya, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ini janji Allah, siapa yang bertakwa kepadanya akan selalu diberikan jalan keluar. Makanya jemaah sekalian, ada solusi dalam hidup kita, solusinya adalah, ada musibah dalam hidup kita, ada permasalahan dalam hidup kita, solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jangan sekali-kali kita menempuh solusi yang bertentangan dengan syariat Allah. Misalkan kita hidup susah. Ya, belum punya pekerjaan. Tiba-tiba ada tawaran gajinya besar. Tapi kerja di lembaga yang bertransaksi riba. Maka jangan mau kita terima pekerjaan tersebut. Karena itu dosa besar. Transaksi riba, makan hasil riba, itu adalah dosa besar. Dalam hadis riwayat Muslim, kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menulis transaksinya, dan dua orang saksinya. Dan beliau bersabda, mereka semuanya sama. Ya, jadi andai kita susah sekalipun ada solusi, solusinya riba, sabar, jangan ambil solusi yang haram tersebut, tetap bertakwa kepada Allah. Ya, Ada dua proyek di depan kita, yang satunya sangat menguntungkan, tapi mendapatkannya harus dengan menyogok. Ada satu lagi, keuntungannya kecil, tapi halal. Maka ambil saja yang kecil. Ambil yang lebih takwa kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, rezeki itu jangan yang penting banyaknya, tetapi berkahnya. Belum tentu kita punya uang yang banyak, rezeki yang banyak, dan bermanfaat bagi kita. Belum tentu, jemaah sekalian. Jangan tertipu dengan zahir, dengan banyaknya uang kita, jangan tertipu. Tapi yang penting berkahnya. Berapa banyak orang punya banyak uang, tapi habis sia-sia. Untuk membiayai apa? Ongkos membiayai rumah sakitnya. Ya, membiayai sakitnya. Atau yang lebih parah lagi, habis untuk melakukan dosa. Habis untuk melakukan maksiat. Ya. Padahal dia punya harta yang banyak, cuman habis di situ. Jadi jemaah sekalian, bukan banyaknya yang paling penting, tetapi keberkahannya. Mungkin kita punya harta kelihatannya sedikit, tetapi memberi manfaat yang sangat besar bagi kita dan juga bagi orang lain. Iya. Demikian pula Allah telah berjanji untuk senantiasa memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, sebagaimana dalam At-Talaq ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memudahkan urusannya. Iya. Jadi jemaah sekalian, solusinya adalah takwa. Kemudian yang berikutnya, tawakal kepada Allah. Senantiasa bersandar hanya kepada Allah yang satu saja. Apapun masalah yang kita hadapi, bersandarlah hanya kepada Allah. Jemaah sekalian, jangan pernah sekalipun kita mengandalkan kepintaran kita. Kemampuan kita, misalkan kita punya ilmu manajemen, kita punya ilmu bisnis. Jangan sekali-kali bersandar kepada kemampuan kita. Jangan pula sekali-kali bersandar kepada koneksi kita, keluarga kita. Ya, apalagi bersandar kepada jimat itu tadi. Bersandar kepada hari-hari yang dianggap baik, hari yang dianggap sial, maka itu syirik. Ya. Bahkan kalau kita sakit sekalipun, jangan sekali-kali bersandar kepada obat kita. Jangan sekali-kali bersandar kepada dokter, tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Iya. Ini janji Allah. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Dalam kondisi yang sangat genting sekalipun, Nabi Ibrahim alaihissalam, jemaah sekalian, ketika beliau dilempar ke dalam api, apa yang beliau lakukan? Beliau bertawakal kepada Allah dan beliau berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Maka Allah memberikan pertolongan kepadanya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ketika dikatakan kepada mereka, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang kafir, sudah bersatu untuk menghancurkan kalian, takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ancaman ini hanya menambah keimanan, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Jadi jemaah sekalian, meyakini Allah sebagai satu-satunya penolong kita, dan menggantungkan hati kita hanya kepadanya, maka inilah sebab Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Tidak ada yang perlu kita takutkan di muka bumi ini. Ya, tidak ada orang jahat atau makhluk jahat sejahat apapun yang perlu kita takutkan di muka bumi ini, kalau kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya adalah bersabar. Menghadapi musibah, menghadapi permasalahan apapun dalam hidup kita, termasuk menghadapi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berusaha mencelakakan kita, hadapi dengan kesabaran dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka usaha mereka untuk mencelakakan kita tidak akan membahayakan sedikit pun, sebagaimana Allah telah berjanji dalam surat Ali Imran ayat ke-120, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'an. Andaikan kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya makar mereka, tipu daya mereka untuk menimpakan bahaya kepadamu tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Sabar jemaah sekalian menghadapi berbagai macam problematika dalam hidup kita. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi juga, sabar dalam menghadapi musibah adalah sebab Allah memberikan pahala yang melimpah kepada kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan ulama menjelaskan kesabaran itu ada dalam tiga keadaan. Kita butuhkan dalam tiga perkara, dan semuanya terdapat dalam ibadah puasa, yaitu sabar dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang memberatkan. Apakah itu musibah? Termasuk menahan lapar dan menahan syahwat. Kemudian sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dan dalam ibadah puasa juga terdapat hal itu, sabar dalam berpuasa. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Dan dalam ibadah puasa juga terdapat itu, sabar di dalam menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa kita. Inilah tiga macam kesabaran yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Iya. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian, sebetulnya banyak sekali solusi-solusi dalam hidup kita, di dalam agama kita yang mulia ini, agar kita meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan kita selamat dari azab Allah dan dari segala apa yang membahayakan kita. Namun karena waktu kita terbatas, mungkin saya tambahkan satu lagi, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah benteng seorang mukmin. Doa adalah sebab untuk meraih kebahagiaan dan solusi atas semua permasalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu faqah fa anzalaha bin nas lam tushadda faqatuhu. Wa man anzalaha billah awshaka Allahu lahu bil ghina imma bi mautin ajilin aw ghina ajilin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ditimpa kesusahan, kemudian ia mengadu kepada manusia, maka tidak akan tertutupi kesusahannya tersebut. Tidak akan tertutupi kalau dia mengadunya kepada manusia. Ya, sekarang masya Allah, orang ditimpa kesusahan bukan satu dua orang tahu, ya seluruh dunia tahu, karena diadukan ke Facebook, ya diadukan ke medsos, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, barang siapa ditimpa kesusahan kemudian dia adukan kepada manusia, tidak akan tertutupi kesusahannya tersebut, tidak akan tertolong dia. Tetapi barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya dengan satu kecukupan. Dengan satu kecukupan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kecukupan itu ada dua kemungkinan. Apakah kematian yang dekat, maksudnya kematian dalam keadaan husnul khatimah, ya, kematian dalam husnul khatimah, selesai semua permasalahan hidupnya kalau kematian dalam husnul khatimah, ya, atau dengan kecukupan yang dekat, Allah berikan kepadanya kecukupan, kekayaan, rezeki, sehingga dia menjadi tertutupi segala macam kebutuhan dan permasalahannya. Dan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Tapi mungkin ada pertanyaan, kok saya sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan? Maka sabar. Dan juga yang paling penting adalah lihat diri kita, koreksi diri kita. Jangan sampai dalam diri kita ada penghalang-penghalang sehingga doa kita belum juga dikabulkan. Ternyata sebabnya karena diri kita sendiri. Di antaranya jemaah sekalian, penghalang diterimanya doa kita adalah makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram. Ini termasuk penghalang diterimanya doa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menengadahkan tangannya ke langit, dia memanggil wahai Rabb, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari barang yang haram, fa anna yustajabu lahu? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi kalau doa kita belum juga dikabulkan, kita koreksi diri kita. Barangkali banyak dosa-dosa kita yang menghalangi terkabulkannya doa kita. Segeralah kita bertobat kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya agar Allah tabaraka wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Jemaah sekalian, inilah diantaranya solusi syariat, solusi Al-Quran dan Sunnah di dalam mengatasi berbagai macam problematika di dalam hidup kita agar kita berhasil meraih kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan yang sejati bukan di dunia ini, melainkan di akhirat kelak. Inilah yang harus menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim. Artinya, walaupun kita susah di dunia ini, masih ada akhirat yang menjadi harapan kita. Dan sekali lagi, setiap kesusahan seorang mukmin di dunia ini, pada hakikatnya itu adalah kenikmatan. Oleh karena itu, saya tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair." Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan seorang mukmin itu, sesungguhnya setiap perkara yang dia hadapi adalah kebaikan, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka kenikmatan itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan sebaliknya, apabila dia ditimpa satu musibah, dia pun bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan baginya. Inilah jemaah sekalian, dua sisi kehidupan kita yang tidak akan pernah berpisah, dan dua cara menghadapinya, nikmat dan musibah. Menghadapinya adalah dengan syukur dan sabar. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Baik. Baik. Ya, baik. Ya. Jadi pertanyaan Bapak terkait dengan kesabaran, dan satu kasus beliau mendengarkan sebuah ceramah. Ada orang yang berceramah, dan ketika dia berceramah, dia menjelek-jelekkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana realisasi kesabaran menghadapi orang seperti ini? Ya. Pertama, jemaah sekalian, ini adalah ajaran sesat yang disebut dengan ajaran Syiah. Ya. Ini termasuk kelompok tersesat di dunia, ya. Bahkan kadang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kenapa dikatakan demikian? Kata para ulama, orang Yahudi itu, orang Yahudi, kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah manusia-manusia terbaik di dalam agama kalian? Apa jawab mereka? Nabi Musa dan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya Nabi Musa alaihi salam, itu adalah orang terbaik di agama kami. Itu kata orang Yahudi. Orang Nasrani juga begitu. Kalau ditanya siapakah orang terbaik setelah Nabi Isa, mereka pasti menjawab murid-muridnya Nabi Isa alaihi salam, sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi orang Syiah, kalau ditanya siapa orang terjelek di muka bumi, mereka jawab sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri-istri beliau. Jadi Syiah ini golongan termasuk yang paling sesat, ya. Bahkan kadang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Hati-hati. Ya, makanya Majelis Ulama Indonesia sudah sejak lama memfatwakan, bahkan ada keluar juga buku terbaru terbitan Majelis Ulama Indonesia akan sesatnya ajaran Syiah, dan Syiah itu bukan Islam sedikit pun. Ya, walaupun mereka juga mengaku Islam, tetapi mereka punya banyak sekali kesesatan. Di antaranya ini, mencela dan mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ini enggak mungkin jadi muslim tanpa jasa-jasa para sahabat. Para sahabat yang belajar Islam lebih dulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai kepada kita. Kalau sahabat enggak mengajarkan kepada generasi berikutnya, enggak mungkin kita ini bisa masuk Islam. Jadi luar biasa jasa-jasa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula istri-istri beliau bagi kaum muslimin. Iya. Kok tiba-tiba ada orang yang mengaku muslim begitu membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini enggak mungkin, mustahil. Iya. Jadi ini ajaran sesat yang sangat sesat, bahkan sampai pada tingkatan kekufuran. Ya, kalau kita bahas tentang kesesatan Syiah, ya satu hari saja enggak cukup. Ya, karena saking banyaknya kesesatan mereka, ya. Mungkin saya sebut secara ringkas, di antaranya mereka juga berdoa kepada imam-imam mereka. Ya. Walaupun imam-imam mereka itu enggak mengakui mereka sebagai pengikutnya. Seperti siapa? Yang mereka anggap imam mereka, Ali bin Abi Thalib dan anaknya Al-Husain. Ali bin Abi Thalib enggak mengakui mereka itu sebagai pengikutnya. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa menyebutkan, di masa Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah itu ada yang dihukum cambuk, ada yang dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai seperti itu jemaah sekalian. Kenapa? Apa kejahatan mereka? Yang dicambuk itu yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Maka dicambuk oleh Ali dengan 80 kali cambukan. Cambukan bagi para pendusta. Yang dibakar itu karena mereka mengatakan Ali Tuhan mereka. Maka dihukum mati oleh Ali dengan cara dibakar. Dan subhanallah, disebutkan oleh ahli sejarah, ketika mau dibakar, mereka bukannya taubat. Mereka malah mengatakan, kalau begitu dia ini benar-benar Tuhan. Tuhan itu kan mengazab dengan api, api neraka. Berarti dia benar-benar Tuhan. Begitu jemaah sekalian, saking sesatnya mereka. Iya. Jadi mereka pun berdoa kepada Ali, berdoa kepada Al-Husain, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang perlu kita waspadai, walaupun bukan syirik dan kekufuran, tapi termasuk dosa besar, mereka adalah kaum yang melegalkan perzinahan berkedok nikah kontrak. Ya, atau mereka istilahkan dengan nikah mut'ah. Hati-hati jemaah sekalian. Makanya Iran itu, Iran negeri Syiah sekarang, adalah negeri yang dalam catatan paling banyak tersebar penyakit AIDS di dunia saat ini. Ya, catatan terbaru, penyakit AIDS di dunia yang paling banyak justru di Iran. Kenapa? Karena mereka bermazhab Syiah. Mereka bermazhab Syiah. Dan mereka yang menjadi pendukung besar untuk membantai Ahlus Sunnah di Suriah sekarang. Ya, Bapak Ibu menonton apa namanya berita atau mendengar berita kaum muslimin di Suriah dibantai, itu di belakangnya adalah orang-orang Syiah Iran ini. dan dibantai oleh pemerintahnya sendiri yang berhaluan Syiah. Jadi mereka bekerja sama. Ditambah satu lagi, Hizbullah, atau lebih tepat dikatakan Hizbullata atau Hizbus Syaitan dari Lebanon yang juga berhaluan Syiah. Ini tiga kekuatan Syiah yang terbesar sekarang di dunia. Pemerintah Suriah, pemerintah Iran dengan Hizbus Syaitan dari Lebanon. Tiga kekuatan ini yang bekerja sama dibantu Rusia dan Cina untuk apa namanya membantai kaum muslimin yang ada di Suriah sekarang, ya. Yang Bapak Ibu baca berita, mereka ini pelakunya. Jadi betul-betul mereka itu memusuhi kaum muslimin sejak generasi awal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai hari ini. Iya. Maka kalau begitu, bagaimana kita menghadapi mereka? Sudah sepatutnya kita marah. Ya, marah kepada mereka bagian dari keimanan. Siapa yang setuju dengan mereka, maka dia bagian dari mereka. Nauzubillah. Sudah sepatutnya kita marah. Dan apa yang harusnya kita lakukan? Kalau maksudnya Bapak bersabar tidak melakukan tindakan fisik, itu bagus. Tapi harus ditegur. Harus dinasihati. Karena yang boleh melakukan tindakan fisik kepada mereka hanya pemerintah. Dan itu termasuk kewajiban pemerintah. Iya. Termasuk kewajiban pemerintah melakukan tindakan fisik, menangkap dan memenjarakan, menghukum orang-orang yang berpemahaman sesat. Dan ini lebih tinggi kewajibannya daripada menangkap dan menghukum koruptor, ya, atau apa namanya begal, ya. Ini lebih besar, jamaah sekalian. Kerusakannya lebih besar di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Menyebarkan kekufuran dan kesyirikan, pemahaman sesat. Kalau orang tersesat mati dalam keadaan kafir, maka akibatnya apa? Kekal di neraka. Jadi bahayanya lebih besar, ya. Makanya pemerintahan Islam sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Khulafaur Rasyidin, itu menghukum seperti yang kita sebutkan tadi. Itu ketika Ali menjadi khalifah. Ali menjadi khalifah, khalifah yang keempat, beliau hukum cambuk 80 kali orang yang mengatakan beliau lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Iya, itu pemahaman Syiah. Ya. Dan yang menuhankan beliau sampai dihukum mati. Jadi ini termasuk kewajiban pemerintah. Adapun kita, kita sabar. Jangan melakukan tindakan fisik, ya. Salah kalau kita bikin pasukan kemudian menyerang mereka, jangan. Ya. Kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada mereka dan juga menasihati pemerintah untuk waspada. Ini gerakan separatis, gerakan radikal, ya. Dan tujuan utamanya adalah menguasai negara. Ini juga termasuk tujuan utamanya, menguasai negara. Baik. Barangkali demikian, Pak. Kalau tidak mampu, jadi yang Bapak lakukan itu sudah betul. Kalau misalkan tidak mampu memberikan nasihat, tidak mampu membantah dia, tinggalkan majelis itu. Jangan terus duduk di situ. Iya. Dan kalau sudah tahu, yang akan ceramah itu orang yang memiliki pemahaman sesat tersebut, ya seharusnya jangan datang. Iya. Seharusnya jangan datang. Kenapa? Karena bisa saja kita terpengaruh dengan ucapannya. Iya kan? Tersesat karena ucapannya. Iya, ini berbahaya sekali. Jadi kalau ada seperti itu yang ceramah, langsung dibantah di majelis itu, langsung diluruskan, jangan dibiarkan. Iya, itu kewajiban kita. Gak boleh kita biarkan orang menyebarkan kesesatan di tengah-tengah kita. Iya. Dalam satu riwayat, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, langkah kaki sudah terdengar di surga. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa sehingga mendapat kemuliaan tersebut? Bilal menjawab, karena beliau selalu menjaga wudu meski tidak akan sholat. Apakah amal Bilal ini memenuhi syarat amal soleh? Karena saya pikir berarti Rasulullah SAW baru tahu akan hal itu. Baik. Pertama, hadis tersebut sahih dan itu tidak menunjukkan Rasulullah SAW baru tahu. Sama sekali tidak. Ya. Bisa jadi amalan itu sudah didengarkan oleh Rasulullah, oleh Bilal dari Rasulullah SAW sebelumnya. Hanya saja Bilal baru tahu kalau keutamaannya sangat besar. Tapi amalannya dia sudah tahu. Jadi hadis tersebut sama sekali enggak menunjukkan Bilal baru tahu, tidak. Iya. Kemudian Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Wala yuhafiz 'alal wudu illa al-mu'min." Tidaklah ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi ada hadis yang sifatnya umum. Demikian pula hadis yang menganjurkan kita memperbanyak sholat sunnah. Iya. Nabi SAW memerintahkan kita memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh kita kerjakan kapan dan dimanapun, kecuali di waktu-waktu terlarang atau di tempat-tempat terlarang. Ya, waktu-waktu terlarang itu ada lima. Ya, setelah sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan yang kedua ketika matahari sedang terbit sampai dia benar-benar sempurna keluar. Ya. Kemudian kalau sudah setinggi satu tombak, kurang lebih 10 menit setelah matahari terbit, itulah awal waktu sholat duha atau sholat isyraq. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita sampai dia tergelincir, itulah masuk waktu, waktu apa? Zuhur. Ya. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kemudian yang kelima, ketika matahari sedang terbenam sampai dia betul-betul hilang, itulah waktu, waktu apa? Waktu berbuka. Ya. Waktu berbuka, waktu maghrib. Ya. Jadi kita dianjurkan memperbanyak sholat selain di lima waktu tersebut. Itu pun kata para ulama, kalau sholatnya memiliki sebab, boleh dikerjakan di lima waktu itu. Misalkan ba'da asar kita pergi dari rumah, pergi ke taklim, masuk masjid, maka jangan kita duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, walaupun ba'da asar itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau gak ada sebab apa-apa, gak ada sebab apa-apa, cuma pingin sholat saja, sholat sunnah dua rakaat, itu dianjurkan. Iya. Jadi ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi hadis tersebut sama sekali tidak menunjukkan Bilal baru tahu amalan itu. Iya. Jadi amalan harus tetap berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, andai Bilal baru tahu sekalipun, andai Bilal baru tahu sekalipun, maka kondisi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa kita sekarang itu berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya, ketika wahyu masih turun, syariat belum sempurna. Sedangkan sekarang atau sejak wahyu terakhir turun, syariat sudah disempurnakan. Ya. Maka kita enggak boleh nambah-nambah lagi. Karena syariat sudah disempurnakan. Di masa itu syariat belum disempurnakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak sholat tarawih satu bulan di masjid. Satu bulan Ramadan. Kenapa? Karena syariat itu belum sempurna ketika itu. Beliau takut sholat tarawih menjadi kewajiban. Ya, berubah hukumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka setelah beliau meninggal dunia, syariat sudah sempurna, sebab apa namanya beliau tidak melakukan sholat tarawih selama sebulan itu, sudah enggak ada lagi. Kenapa? Syariat sudah sempurna. Yang sunnah enggak akan menjadi wajib. Kalau begitu, kita dianjurkan sholat sebulan penuh di masjid. Iya. Jadi jangan ada yang mengatakan, kita enggak boleh sholat sebulan penuh karena Nabi tidak sebulan penuh. Tidak. Kita sholat sebulan penuh karena Nabi SAW tidak melakukannya karena ada sebab yang menghalangi. Sekarang sebabnya sudah hilang. Maka boleh kita lakukan sebulan penuh. Iya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, kalau sahabat salah di masa itu, ada Nabi yang menegur mereka langsung. Sekarang siapa yang mau negur kita? Ya? Siapa yang mau membenarkan dan menyalahkan kita kalau kita mengada-ada? Makanya ulama mengatakan, asal daripada ibadah itu hukumnya haram. Sampai ada dalil, ada petunjuk dari Nabi SAW yang menunjukkannya kepada kita, baru boleh kita kerjakan. Iya. Ya, sudah jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi jangan kita cari-cari dalil lain untuk dipertentangkan. Ini termasuk jalan yang sangat salah sekali. Ya, untuk memahami agama, kita cari-cari dalil yang seakan-akan bertentangan, padahal yang bertentangan adalah pemahaman kita. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dengan berdoa jalan hidup kita berubah? Atau apakah dengan doa takdir kita bisa berubah? Ada hadis yang sahih yang menunjukkan hal tersebut, bahwa doa itu merubah takdir. Ya. Tetapi jemaah sekalian, takdir itu ada macam-macam. Ada takdir yang Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada takdir juga yang catatannya di tangan para malaikat. Ya, di antaranya takdir tahunan yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu takdir tahunan yang ada di catatan para malaikat. Ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam Al-Qur'an dikatakan pada malam tersebut ditetapkan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu takdir tahunan. Jadi itu salah satu tujuan para malaikat turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Di samping mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut, juga ada yang bertugas menetapkan takdir tahunan. Nah, takdir yang berubah itu adalah catatan takdir yang ada pada tangan malaikat tersebut, bukan yang ada di Al-Lauhul Mahfuz yang Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya. Oleh karena itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ditetapkan satu takdir bagi kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, lalu takdir itu dirubah, semuanya ini sudah ditakdirkan. Semuanya ini sudah ditakdirkan. Iya. Jadi, betul itu dikatakan doa merubah takdir, tapi itu juga bagian dari takdir. Kita berdoa kepada Allah, itu juga bagian dari takdir. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang paling penting bagi kita adalah bukan mengetahui takdir kita seperti itu, mengetahui takdir kita sebenarnya apa. Bukan itu yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, termasuk berdoa. Ya. Berdoa, minta kebaikan kepada Allah. Ya, minta agar dilindungi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, enggak penting bagi kita untuk mengetahui saya ini takdirnya baik atau buruk. Kenapa jemaah sekalian? Kita enggak mungkin tahu. Itu rahasia Allah. Kita enggak mungkin tahu. Ya, enggak bisa seseorang mengatakan, ya sudahlah, memang takdir saya jadi pencuri. Ya. Dia enggak tahu takdirnya. Kenapa dia katakan demikian? Enggak bisa. Ya. Yang harusnya dia lakukan adalah taat kepada Allah, bertakwa kepadanya. Itu perintah Allah. Jangan memikirkan dia takdirnya sebenarnya apa, baik atau buruk. Iya. Yang seharusnya kita lakukan adalah berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang yang Allah takdirkan baik. Dan buktinya kita adalah Muslim. Dan orang yang Allah takdirkan menjadi seorang Muslim, itu adalah tanda besar dia Allah takdirkan dianugerahkan kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku, setiap umat Islam pasti masuk surga kecuali memang yang tidak mau masuk surga. Ya. Beliau ditanya, "Siapa yang tidak mau masuk surga itu?" Maka beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Siapa yang tidak mau taat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik. Ya. Di dalam sholat tarawih dan sholat witir itu tidak ada zikir khusus. Sama sekali tidak ada zikir khusus yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum sholat atau di antara dua rakaat ataupun setelah sholat, kecuali pada sholat witir yang tiga rakaat dianjurkan rakaat pertama membaca subbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Kemudian setelah witir ada zikir subhanal malikil quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, tiga kali, dan ketiganya agak dipanjangkan. Ya, itu saja yang saya ketahui berdasarkan dalil sahih zikir khusus. Selain itu tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir khusus setelah atau di tengah-tengah atau di antara salat tarawih dan witir. Iya. Kalau kita ikut berjamaah seperti ini tidak apa-apa, yang penting kita enggak ikut yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa? Karena kalau kita ikut jamaah seperti ini, solat kita masih tetap sah. Beda kalau kita ikut yang tidak tumakninah, ya, yang solatnya cepat, maka mau bagaimanapun solatnya enggak sah. Ya, jadi ini enggak boleh kita ikut. Tapi kalau kesalahannya hanya pada zikir-zikir itu, boleh kita ikut, karena solat kita masih sah. Tapi kita tidak ikut yang tidak berdasarkan petunjuk, ya kita jangan ikut-ikutan, ya kita diam saja kalau mereka berteriak-teriak. Ya, kalaupun mau sholat di rumah juga boleh, tidak apa-apa, atau lebih afdol cari masjid yang lain yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sholat sunnah boleh dikerjakan di rumah. Ya, hanya saja untuk tarawih lebih afdol di masjid, kalau sholat-sholat sunnah yang lain lebih afdol di rumah, kecuali sholat wajib harus dikerjakan di masjid, wajib bagi laki-laki, kecuali kalau ada uzur, ada halangan. Iya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Ya. Ada seorang pekerja penjaga keamanan di salah satu pabrik. Ia mengalami kesulitan sholat wajib karena pada saat zuhur pekerjaannya banyak. Begitu juga ketika asar, juga maghrib. Apabila ia memaksa tetap sholat, maka teman-teman timnya tidak suka dan menggerutu. Sebaiknya bagaimana Ustaz, apakah harus keluar dari pekerjaannya, dan bagaimana aplikasi sabar dalam kasus tersebut? Baik. Menjaga keamanan, apabila memang kalau ditinggalkan akan berbahaya, termasuk polisi lalu lintas, ya, yang kalau ditinggalkan juga akan berbahaya, termasuk petugas-petugas khusus seperti petugas lalu lintas komunikasi yang kalau dia tinggalkan akan memberi kemudaratan yang besar, atau mungkin apa namanya, ya, yang semisal dengan itu, maka ini termasuk kategori darurat. Kategori darurat untuk sholat, untuk meninggalkan sholat tepat pada waktunya. Untuk meninggalkan sholat tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Ya, sebagaimana yang difatwakan para ulama. Ya. Tapi bukan berarti dia boleh meninggalkan sholat sama sekali. Namun, pakai sistem bergantian. Ya, sistem shift. Harus seperti itu. Enggak boleh dia menjaga terus, tidak ada yang menggantinya. Ya, apalagi kalau keamanan ini punya tim, ya, seperti dalam pertanyaan ini mereka punya tim. Seharusnya mereka bergantian. Sebagian menjaga, sebagian sholat dan bergantian. Ya, jangankan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi perang sekalipun, kondisi darurat, musuh sudah di hadapan, ya, tetap seperti itu. Pasukan dibagi dua, sebagian sholat, sebagian menjaga. Seperti itu jamaah sekalian. Apalagi dalam kondisi aman. Iya. Jadi harus dibagi seperti itu. Iya. Kalau ternyata mereka tidak membagi seperti itu, maka dia harus tinggalkan. Kalau keadaannya aman, ada penjaga yang lain, harus ditinggalkan mereka untuk sementara waktu untuk melakukan sholat lima waktu. Ya, terserah mereka mau mencela, mereka mau apa, maka tidak usah peduli, karena yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Ya, dan tentunya mereka harusnya diberikan nasihat supaya mereka paham, dan mereka pun harus melakukan sholat, berikan mereka nasihat. Ya, kalau memang tidak ada jalan sama sekali untuk melakukan sholat, maka cari pekerjaan yang lain itu lebih bagus, ya. Pekerjaan yang lebih memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Kalau kita sebelum kajian di rumah sudah sholat duha 4 rakaat, setelah sampai di masjid masih longgar waktunya, masjid masih sepi, bolehkah kita menambahkan sholat duha kembali dengan 4 rakaat lagi? Boleh, tidak masalah insyaallah ta'ala. Ya. Sholat duha semampu kita, kita kerjakan. Ya. Dan kalau mau mengerjakan 4 rakaat, yang afdol adalah tetap dikerjakan 2-2. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Ya, jangan digabung 4 rakaat sekaligus. Sama dengan tarwih. Ya, pendapat yang paling kuat, pendapat yang benar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili mathna mathna, fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir biwahidatin." Salat malam itu adalah 2-2, ya. Kalau kalian sudah khawatir masuk subuh, segera tutup dengan witir 1 rakaat. Ya, jadi ini pendapat yang benar, kurang tepat kalau salatnya 4 rakaat lalu sekali salam. Ya. Tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Jamaah sekalian, mungkin kita yang terakhir. Salam. Baik. Musibah seperti apa yang akan menjadi penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman dan kenikmatan? Jawabannya semua musibah. Musibah itu macam-macam. Bisa menimpa hati kita. Dan ini lebih besar sebenarnya daripada musibah yang lain. Berupa kesedihan, kegundahan, kegelisahan, kegalauan, itu musibah. Iya. Bisa menimpa fisik kita. Ya, apakah sakit atau terluka. Bisa pula menimpa harta kita, hilang atau rugi, bangkrut. Bisa pula menimpa orang-orang yang kita cintai. Ya, anak kita sakit, itu musibah bagi kita. Atau anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah bagi kita. Semuanya, semua musibah. Ya, semua musibah tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa kita dan pahala yang tidak terhingga apabila kita bersabar. Ya. Menjadi nikmat bagi kita. Ya. Nah, benar sekali, termasuk sedekah. Ya, ini juga perlu kita tambahkan. Ini termasuk solusi berbagai macam permasalahan. Bersedekah. Ya, terutama di bulan ini, Masya Allah. Kata para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, padahal beliau orang fakir, tapi ternyata beliau orang yang paling dermawan, dan beliau akan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya. Kenapa jemaah sekalian, beliau orang yang paling dermawan? Karena beliau walaupun punya sedikit disedekahkan. Itu enggak menghalangi sedekah, walaupun harta kita sedikit. Yang penting masih bisa dibagi. Ya, jangankan harta yang lain jemaah sekalian, punya sebutir buah, sebutir korma, itu masih bisa kita sedekahkan dengan cara dibagi. Separuh kita makan, separuh kita sedekahkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengilah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Bukan satu buah kurma, sepotong saja. Itu bisa menjadi benteng dari api neraka. Itu dari musibah terbesar, api neraka. Apalagi hanya musibah dunia yang sebenarnya ringan. Iya. Dibanding musibah di akhirat kelak. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Iya. Jadi, di antara manfaat sedekah bisa menyembuhkan diri kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, ya. Jadi sedekah ini termasuk penolak musibah dan penolak bala. Makanya ketika terjadi gerhana, ya, gerhana itu kan apalagi di masa Nabi SAW sangat menakutkan. Lagi cuaca cerah tiba-tiba berubah jadi malam, ya, seperti malam. Maka apa yang diperintahkan Nabi SAW kepada para sahabat? Beliau perintahkan untuk bertakbir, berzikir, solat, dan juga bersedekah. Dari situ kata para ulama, sedekah termasuk amalan penolak bala. Iya. Dan boleh kita niatkan seperti itu. Tapi dengan syarat niat utamanya untuk ibadah kepada Allah. Iya. Kita niat utama beribadah kepada Allah, kemudian kita sertakan niat untuk tolak bala, itu boleh. Walaupun lebih utama kalau kita niat karena Allah semata-mata, nanti juga Allah akan berikan balasan untuk menolak bala. Adapun mengharap pujian manusia ketika kita beramal soleh, itu enggak boleh sama sekali. Ya, enggak boleh sama sekali. Itu beda, ya. Kita bersedekah untuk menolak bala atau mengharapkan balasan dari Allah di dunia dan mengharapkan pujian. Kalau mengharapkan pujian orang, itu enggak boleh sama sekali. Baik. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.